Saat ada seorang umahat yang dilarang oleh suaminya untuk mendengar kajian, membaca majalah, dan melarang untuk berteman dengan umahat yang sesama asatidah yang bersama ulama kibar. Apakah terlarang apabila tidak mentaati suaminya tersebut karena suaminya mantan muridnya Ustaz Emanat? Qulina a'azakumullah. Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu pada yang baik-baik. Adapun pada perkara yang munkar enggak perlu ditaati. Tetapi saya khawatir kalau engkau wahai para ummahat dengan alasan untuk tidak mentaati dalam masalah itu kemudian menterlantarkan hak suami, itu enggak boleh. Suaminya mau makan enggak belum disiapkan, kemana dia? Lagi ngaji di limo. Wah, tak beres itu namanya. Sehingga tetap tunaikan hak-hak suami secara penuh, sehingga apa yang tidak sampai melalaikan hak-hak suami tidak apa-apa. Kenal? Bagaimana menyikapi ikhwan yang masih fanatik kepada Ustaz Muntir CS karena Ustaz Muhammad belum mentahdir Ustaz Muntir? Belum mentahdir ya? Jadi nunggu. Qulina a'azakumullah, saya mendapatkan ucapan-ucapan yang mengerikan di akhir-akhir ini. Sampai ketika disampaikan ucapannya Ustaz Luqman kepada Ustaz Syuhada Bandung, dijawab Syekh Mukbil menasehati, berpesan untuk menjauhi orang yang sudah dikatakan hizbi oleh Syekh Rabi. Oh, yang pernah dikatakan hizbi oleh Syekh Rabi. Lihat, nanti akan terbukti di akhirnya. Oh, dia adalah hizbi. Apa maksudnya? Maksudnya Syekh Rabi pernah mentah dari Ustaz Mukbil mengatakan hizbi, berarti nanti akan terbukti dia hizbi begitu. Ini khudu min a'azakumullah jahil, bodoh, sebodoh-bodohnya. Kenapa? Karena itu ucapan-ucapan yang Syekh Rabi sendiri sudah mencabutnya. Dan Ustaz Luqman ketika dikatakan ain, aku melihat ada pandangan hizbi dalam matamu, itu adalah ketika menyampaikan pertanyaan pesanan dari Panglima Laskar Jihad. Makanya dia kecewa berat dengan Panglima Laskar Jihad karena dia yang jadi rusak namanya. Karena disuruh untuk nanya, coba nanya begini, coba nanya begitu. Qulina a'azakumullah. Di samping itu, kalau Syekh Rabi sudah menyatakan sekarang bahwa beliau adalah salafi, ahlu sunnah, dan mendapatkan tazkiyah dari masyayikh, terus yang dipakai yang pernah begitu, berarti dia jahil tentang nasikh wal mansukh, nggak ngerti nasikh dan mansukh. Demikian pula Mundir, ketika dia berbicara tentang imam, membela-belanya bisa-bisa dan menyatakan belum nasihati, padahal kita sudah berbicara di markasnya dia. Allah yahdi. Kalau dia ingat, dia pasti paham bahwa saya sudah pernah menasihatinya, sudah pernah menyampaikan kisah berbagai macam berita-berita dari masyayikh tentang imam. Apa yang kita bicarakan barakallahu fikum tentang hizbiyun, tentang ikhwanul muslimin yang paling parahnya dari hizbiyin, apa saja sebutkan kejelekan ikhwanul muslimin, apa kira-kira? Ketika kita membantah ikhwanul muslimin dan hizbiyin yang bersama mereka, dan kemudian sururiin, dan kemudian mutamayyi'in, apa yang kita kritik mereka dengan keras, apa? Hah? Semuanya ada pada lima. Satu, nah, menyatakan mereka ikhwanuna, Quran kita sama. Ikhwanul muslimin seperti itu, persis. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah. Sama. Al-imam menyatakan dengan kalimat yang persis sama. Oh, mereka saudara kita. Quran kita sama. Nabi kita sama. Baik. Kedua, apalagi? Mereka gembar-gemborkan tentang fiqhul waqi'. Bahwa kita lebih tahu fiqhul waqi', para ulama enggak ngerti fiqhul waqi'. Al-imam dan yang bersamanya sama persis menyatakan begitu. persis. Ini adalah perkara politik negeri Yaman. Ada perkara yang mereka tidak tahu. Siapa maksudnya mereka? Masyayikh kibar. Yang mereka tidak tahu. Ada sir khafi yang mereka tidak mengetahuinya, sedangkan kita di sini mengetahuinya. Sama dengan ucapan ekonom muslimin dengan taqafahnya, sama dengan ucapan sururiin dengan fiqhul waqi'nya, sama dengan ucapan Abdurrahman Abdul Khalid dengan sifatul asrnya, dan sama dengan ucapan Hajuri dengan kalimat ahlu Makkah atra bi syu'abiha. Bahwa penduduk Makkah lebih tahu tentang gang-gangnya. Artinya kami lebih tahu dari kalian wahai masyayikh. Masya Allah. Tapi kalau engkau tahu, wahai imam, wahai ikhwan muslimin, wahai sururiin, wahai, sampaikan pada masyayikh. Syekh, kejadiannya begini loh. Engkau yang tidak tahu, kita kasih tahu. Begini loh. Bagaimana pendapatmu? Kan bisa. Sudah dikasih tahu apa belum? Sudah. Sudah nyampe ke sana. Ke masyayikh kita sudah sampaikan. Tapi masyayikh menyatakan perbaiki apa yang telah kalian rusak. Itu jawabannya. Perbaiki apa yang telah kalian rusak. Tetapi subhanallah, ta'assub ini yang menutup mata mereka. Kenapa nunggu Ustaz Fulan, nunggu Ustaz Fulan? Yang penting bukti sudah ada, pegang kuat-kuat. Apakah benar termasuk prinsip salaf bila istri berbeda manhaj harus dicerai? Beda dengan perbuatan Umar bin Khattab yang minta anak perempuannya untuk mencerai suaminya, untuk bercerai dengan suaminya yang waktu itu masih musyrik. Wah, ya beda. Kalau musyrik tidak sah, barakallahu fikum. Kalau beda manhaj, tetap sesama muslim. Hati-hati, jangan ghulu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, barakallahu fikum. Yang jelas, kalau seorang suami dan istrinya memiliki manhaj yang berbeda, apalagi menyimpang, maka harus dibimbing. Itu tanggung jawab suami. Mempertanggung jawab ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan juga ucapan Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Itu kalau laki-laki. Maka dia pakai nasihat-nasihat semakin keras dengan marah, dengan ancaman, dengan seterusnya. Kemudian kita hadir. Gimana entah dari istri? Tahu enggak caranya? Nah, bisa enggak? Barakallahu fikum. Masih banyak cara-cara yang bisa dilaksanakan untuk istri. Tetapi kalau istri kepada suaminya enggak bisa menceraikan suami. Nah, sehingga dia harus bisa menyabarinya dan kemudian berbuat usaha yang bisa memperbaiki suaminya sampai dengan izin Allah Ta'ala bisa berubah. Bagaimana saat antum pada kami yang masih malu-malu menghajar Ahlul Ahwa MLM karena mereka mantan ustaz kami atau kami masih punya hubungan kerja dengannya atau tetangga kami, apa sebenarnya yang harus dijauhi? Dihajar. Hajar ini adalah memiliki sekian manfaat yang baik. Hajar itu salah satu dari sikap-sikap yang diajarkan dalam Quran wa Sunnah. Imma saudaramu, temanmu akan kembali dengan hajar tadi. Wa imma kamu selamat dari syubhat-syubhat mereka. Ini semua faedah, semua hikmah-hikmah. Nah, tetapi kalau malu-malu, jauhi sebelum dekat. Gimana itu? Jauhi sebelum dekat. Begini, kalau kamu sudah duduk di sebelahnya atau sudah di hadapannya, biasanya lebih sulit, lebih berat. Tapi kalau dari jauh, waduh sepulang, kamu cari jalan lain, itu lebih aman, gak sulit. Gimana kalau sepulang mengundang makan anak saya, gak bisa dapat. Jadi dari jauh sudah kamu menjauh, itu lebih gampang. Daripada sudah kamu berada dalam acara yang sama, kamu hadiri undangannya, tapi salaman gak mau. Itu yang sulit. Datang, tapi gak mau salaman, gak mau ngobrol. Ya jangan datang. Barakallahu fikum. Itu maksud saya. Jauhi sebelum kamu dekat dengannya. Udah lah, daripada kayak sholat di sana ketemu si bulan, asal sholat di limo misalnya gitu. Itu kan aman. Nah, sehingga tidak terasa bahwa sesungguhnya kamu itu sesungguhnya menjauh dari mereka. Tetapi kalau dalam keadaan kamu sholatnya di situ bertemu tiap hari, menghindarnya sulit. Nah, semoga Allah selalu menjaga antum ya Ustaz. Bagaimana kalau ada kelompok yang mengatakan kami mencukupkan diri dengan ulama kibar seperti Syekh Shalal Fauzan dan kawan-kawan yang tidak suka berbicara fitnah, hanya sebatas ilmu. Jazakumullah khair. Tapi yang dengan kawan-kawannya siapa dulu? Kawan yang paling dekat dengan Syekh Shalal Fauzan siapa? Syekh Rabi'. Sering ketemu dan berdua ke tengah padang pasir ngobrol berdua Syekh Rabi dengan Syekh Fauzan. Baik, anggap ya saya bantu Ustaz, Syekh-Syekh yang kata mereka tidak atau jarang berbicara fitnah, Syekh Uthaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh siapa lagi, Syekh, kata mereka loh ya, kata saya enggak, mereka juga berbicara masalah manhaj, masalah prinsip. Baik, sekarang dalam qadhiyah yang terjadi di akhir-akhir ini, khususnya fitnah di Yaman, kalian bersama siapa? Bersama Syekh Shalal Fauzan? Dengarkan jawaban beliau ketika ditanya, Syekh, bagaimana pendapat tentang orang yang menyatakan bahwa Syiah adalah ikhwanuna? Apa jawaban Syekh Shalal Fauzan? Kata beliau, ana abra ila Allah, fi makna ya, secara maknanya, ana abra ila Allah minhum, aku berlepas diri dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum ikhwanuna, mereka bukan ikhwan kita. Mereka ikhwan syaitan. Mereka ikhwan syaitan. Wallah, disampaikan demi Allah, mereka saudaranya syaitan, bukan saudara kita. Itu Syekh Fauzan. Ayo bersama siapa kalian? Bersama lima atau bersama Syekh Fauzan? Baik, satu. Al-Imam Al-Ma'bari menyatakan dengan kalimat yang dahsyat bahwa perang-perang ini semuanya adalah makarnya orang-orang kafir Amerika dan yang di belakang mereka, bahkan termasuk perang di Afghanistan, perang di Suriah, perang di Sipra, semua perang-perang itu adalah rekayasa mereka untuk membantai kaum muslimin. Kira-kira siapa yang dilecehkan? Masyaih yang mana? Masyaih yang katanya sering bicara fitnah atau masyaih yang mereka pegang? Ini kalau kita terima yang disalahkan oleh imam, semua masyaih kita hitung dalam masalah fitnah Yaman, siapa yang berfatwa jihad di Yaman? Yang kata imam itu adalah rencana orang-orang barat, orang-orang dan sebagainya. Berarti yang disalahkan yang berfatwa dengan jihad. Syekh Rabi berfatwa dengan jihad. Syekh Luhaidan berfatwa dengan jihad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang selama ini paling mereka pegang juga berbicara fatwa jihad. Baik, dan masih ada lagi beberapa masyayikh. Afghanistan waktu itu yang berfatwa dengan jihad syar'i siapa? Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan masyayikh yang lainnya. Berarti yang disalahkan oleh al-imam itu semua masyaih. Bahwa mereka masyaih itu bodoh-bodoh, gak ngerti tipikal wakil. Mau aja ditipu oleh Amerika untuk dibantai di sana. Hah? Itu maknanya kan? Itu makna ucapan al-imam. Al-Ma'bari. Muhammad Ar-Raimi. Alhamdulillah, azakumullah. Barakallahu fikum. Sehingga ini tidak kenal saja, tidak kenal Faisal Fauzan. Masya Allah, Syekh hafizahullah, betul-betul ma'ruf di manhajihi wa akhidatihi. Apa sebagian ikhwan, ada sebagian ikhwan yang menyatakan bahwa seorang dikatakan ahli sunnah atau salafi kalau berwala kepada Ustaz Luqman Pak Abdul, kalau tidak maka bukan ahli sunnah, bukan salafi. Apakah benar perkataan demikian Ustaz? Ayo, kembalikan pada antum, benar apa enggak? Hanifin a'azakumullah. Manusia siapapun dia tidak bisa jadi ukuran, tetapi bisa secara sementara saja. Selama Ustaz Luqman bersama kebenaran, bersama Syekh Kibar, bersama Al-Haq, ya kita katakan ya. Sebab kita disuruh untuk berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Dan di antara kaum mukminin adalah Ustaz Ustaz tadi, termasuk Ustaz Luqman. Hafizahullah. Ya toh. Tetapi bukan selamanya. Kalau ternyata berubah, na'udzubillah, mudah-mudahan enggak terjadi, ya kita juga akan berubah sikapnya. Barakallahu fikum. Dan itu kepada siapa saja, bukan hanya kepada Ustaz Luqman. Berarti ahsan kalimatnya dibikin umum. Yang salafi adalah yang berwala kepada para ulama kibar ahlus sunnah dan kepada asatidah yang bersama para ulama kibar. Begitu bahasanya. Semua para asatidah. Karena kita disuruh berwala kepada semuanya. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh kita takut pada siapapun. Mohon dijelaskan bagaimana penerapan bolehnya berdusta untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Penerapannya, saya tidak tahu penerapannya kecuali hanya mengatakan kepada si fulan bahwa temanmu itu semuanya ingin untuk kembali berteman dengan kamu. Sebagaimana kamu mengatakan seperti itu kepada yang lainnya, itulah kurang lebih contohnya. Jangan diperluas kepada perkara-perkara yang na'udzubillah, yang ternyata itu bukan hanya islah itu, tapi fitnah. Nah, dusta-dusta mereka. Di antara syubhatnya Abdul Mu'ti untuk mengeluarkan tahdidnya kepada Ustaz Luqman adalah bahwasanya Ustaz Luqman pernah ngisi di pondok atau di tempat pondoknya Ustaz Muhammad tanpa seizin sepengetahuan antum, lalu Ustaz Muhammad marah pada Ustaz Luqman. Mohon penjelasan Ustaz, jazakumullah khair. Ini khanizun a'azakumullah. Di akhir-akhir ini ada fitnah-fitnah atau kedusan-kedusan yang sangat jelas, yang saya sendiri heran bisa-bisanya terjadi seperti itu. Karena dugaan saya pribadi, nggak mungkinlah mereka berani berdusta. Harusnya gitu ya, nggak akan berani berdusta. Tapi sekarang zaman ini mengerikan. Sebentar dapat berita dari Syekh Fulan, habis itu dapat bantahan. Aku demi Allah tidak mengucapkan seperti itu. Syekhnya membantah. Dapat lagi dari Syekh Muhammad bin Hadi. Nih, Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan seperti ini. Beberapa saat kemudian datang lagi ucapan Syekh Muhammad bin Hadi bahwa aku tidak mengucapkan seperti itu. Siapa yang mengatakan seperti itu dariku maka itu berdusta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti betul-betul akhir zaman ini sudah sangat berani manusia berdusta atas nama masyayikh, atas nama asatidzah, atas nama fulan wa fulan. Entah tujuannya mendamaikan atau memfitnah. Jangan-jangan alasannya ini kok dalam rangka mendamaikan. Mendamaikan siapa? Qul inna a'udzubikum min adzab. Enggak pernah terjadi yang seperti itu, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum. Wal'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.